الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد إخوان في الدين أعزكم الله dijelaskan pada majlis yang pertama bahwasanya dunia termasuk dalam kategori fitnah syahwat. Ujian yang Allah timpakan kepada hamba-hambanya, terutama yang muslimin, diuji dengan fitnah syahwat, di antaranya adalah fitnah dunia. Termasuk fitnah syahwat berbagai macam dosa-dosa kemaksiatan yang berbau kefasikan, kefajiran, kemaksiatan, dosa. Itu fitnah syahwat. Termasuk fitnah syahwat, fitnah dunia. Meliputi fitnah harta, tahta, anak, wanita. Dan semua yang mengandung unsur dan aroma duniawiyah. Ikhwan fillah azakumullah, dunia ini di sebagian dalil, sebagian ayat diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala untuk kita. Kita diberi keleluasaan untuk menikmati dunia, menggunakan dunia, mubah, halal bagi kita. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Baqarah, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah Jalla wa'ala yang menciptakan lakum, untuk kalian, ay mubahun lakum, mubah boleh untuk kalian, ma fil ardi jami'a, semua yang ada di muka bumi ini. Semua yang di permukaan bumi, hukum asalnya boleh, jaiz, halal untuk kita semua. Silakan dipakai, silakan digunakan, silakan dinikmati, dimakan, diminum, dikonsumsi. Sampai ada dalil yang mengharamkannya. Sehingga hukum asal dunia yang berbau dunia mubah. Yang mengatakan haram harus membawakan dalil khusus tentang keharamannya. Namun barakallahu fikum, banyak sekali ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW yang menjelaskan kepada kita tentang bahaya dunia, menerangkan dunia mazmumah, tercela. Dunia adalah fitnah. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Bukhari Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal mimbar wa jalasna haulahu. Suatu kali Rasulullah sallallahu duduk di atas mimbar dan kami duduk di sekitaran beliau, mengitari beliau. Faqala, beliau bersabda, inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zahrati dunya wa zinatiha. Sesungguhnya termasuk yang aku khawatirkan menimpa kalian sepeninggalku ialah apa-apa yang dibukakan, dilimpahkan kepada kamu semua, bunga-bunga dunia dan perhiasan-perhiasan dunia. Justru Rasul mengkhawatirkan ini. Khawatir ketika umatnya dikasih limpahan dunia, dikasih semua bunga dunia, perhiasan dunia, kenikmatan dunia, justru Rasul amat sangat mengkhawatirkan umatnya dengan fitnah ini. Disebutkan tadi beberapa hadis, harta benda juga merupakan fitnah umat ini. Inna li kulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummatil mal. Sesungguhnya tiap-tiap umat ada fitnahnya, dan fitnah umatku fitnah harta. Dari sini diterangkan dalam beberapa riwayat yang lain, hadis yang lain, adillah yang lainnya, rincian-rinciannya, kapan dunia itu mubah, hal yang mubah, hal yang justru dianjurkan, digunakan, dipakai, kapan harta, kapan dunia itu berubah menjadi fitnah yang membahayakan pemiliknya, yang sangat menakutkan. Ada perinciannya. Dunia ini, kata para ulama kita, tidak dicela dikarenakan zat buminya, tanahnya, pohon-pohonannya, tidak. Tidak dicela dikarenakan waktu yang bergulir di dalamnya. Ayat, banyak ayat menerangkan tentang zamud dunia, dunia tercela, dikatakan sebagai fitnah. Itu dikarenakan perilaku mayoritas anak Adam di dunia ini, di mana mereka menyia-nyiakan dunia, menyalahgunakan dunia, memanfaatkannya untuk hal-hal yang justru dilarang oleh agama, menyimpang, berbuat dosa, jatuh dalam berbagai macam kubangan-kubangan kemungkaran, dikarenakan masalah dunia. Dikarenakan yang mendominasi adalah kerusakan-kerusakan tindakan Bani Adam, sehingga dunia pun dicela karenanya. Bukan berarti semua tercela. Banyak juga dari Bani Adam ini yang menggunakan dunia dengan semestinya. Ikhwanabitina azakumullah, ketika dunia disalahgunakan, ketika dunia digunakan untuk hal-hal yang melanggar syariat, efeknya sangat mengerikan, bahayanya sangat laten. Tidak hanya merusak persahabatan, pergaulan, ukhuwah, tidak hanya merusak akhlak, adab, etika pemiliknya, pelakunya, tapi menghancurkan agamanya, menghancurkan keimanannya, menghancurkan amal solehnya, menghancurkan akidahnya bahkan. Dan itu layak diwaspadai. Ikhwan fillah jazakumullah, dunia itu menjadi fitnah yang sangat membahayakan ketika sampai pada tingkat mulhiyah, melalaikan pemiliknya, melalaikan orang-orang yang mencarinya, lalai dari ibadah kepada Allah, lalai dari zikrullah, lalai dari kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang muslim, entah terkait dengan orang lain, nafkah istri, nafkah anak, atau terkait dengan hak Allah Jalla wa'ala, lalai dari zakat-zakat malnya, atau lalai dari kewajiban-kewajiban yang lainnya. Melalaikan dengan dunia itu justru dia terjatuh dalam perkara yang sia-sia, main-main, hura-hura, kemaksiatan, dosa, bahkan penyimpangan-penyimpangan. Lalai dari ibadah, terperosok dalam kubangan-kubangan dosa. Ini yang dikecam. Ini yang dikatakan fitnah dunia. Allah mengatakan dalam firman-Nya, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kalian at-takatsur, berbanyak-banyak harta, hingga kamu ziarah kubur. Dikatakan alhakum, melalaikan kalian, itu kecaman, mulhiyah. At-takatsur, berlomba-lomba menumpuk harta benda sebanyak-banyaknya, berbangga-bangga dengan dunia harta yang dia miliki, sampai lalai, hingga kamu ziarah kubur, dimaknakan dalam tafsirnya sampai kamu masuk kuburan mati baru hilang ambisi kalian meraih dunia. Dia mengatakan sampai dia ziarah kubur, kalau kepingin ingat ziarah kubur, ingat mati, ingat akhirat, sehingga tidak dilalaikan oleh dunianya. Alhaakum. Juga Allah mengatakan dalam ayat yang lain, dalam munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalik faulaika humul khasirun. Wahai orang beriman, jangan sampai melalaikan kalian. La tulhikum. Harta benda kamu, anak-anak kamu dari zikir kepada Allah. Wa may yaf'al dzalik faulaika humul khasirun. Yang mengerjakan demikian, dilalaikan oleh hartanya, dilalaikan oleh anak-anaknya dari zikir kepada Allah, dari ibadah kepada Allah, mereka lah orang yang khasirun, rugi. Dikatakan rugi dunianya, rugi agamanya, rugi akhiratnya. Khusranun mubin. Rugi yang nyata, hakiki. Dunia, agama, akhirat. Dikecam. Kenapa? Mulhiyah. Dikarenakan melalaikan. Disebut dalam sebuah hadis cukup panjang dalam Bukhari Muslim. Dari Amr bin Auf al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Diceritakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengutus sahabat Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu ke Bahrain mengambil jizyah upeti orang-orang Bahrain. Abu Ubaidah pulang membawa harta yang banyak dari Bahrain. Sahabat Ansor mendengar kedatangan Abu Ubaidah membawa harta banyak. Mereka pun dengan sengaja menepati sholat fajar bersama Rasulullah SAW. Ketika Rasul usai sholat, beliau berbalik ke arah makmum, ke arah para sahabat, ta'arradu lahu. Para ansar menampilkan badannya kepada beliau. Ada kami. Beliau tersenyum. Beliau mengatakan, Abunukum sami'tum Abu Ubaidata qadim bishim al-Bahrain. Kalau saya boleh tebak, kamu sudah mendengar ya, Abu Ubaidah pulang dari Bahrain membawa harta benda. Betul ya Rasulullah. Beliau mengatakan, Abshiru wa ammilu ma yasurrukum. Silakan kamu bergembira, silakan engkau punya cita-cita, planning-planning dunia yang mengembirakan kalian, silakan. Ini menunjukkan apa ya kawan? Dunia hukum asalnya adalah halal, mubah. Silakan. Senang dengan harta, silakan. Punya planning, punya rumah, silakan. Punya ini, silakan. Dunia mubah hukum asalnya. Silakan. Belum mengatakan fa wallahi mal faqr akhsha alaikum. Sungguh demi Allah bukan fakir, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kalian. Aku tidak khawatir kamu itu miskin. Walakinni akhsha alaikum an tubsata dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum. Justru yang aku khawatirkan menimpa kalian nanti, dunia ini akan dibentangkan untuk kalian, dilimpahkan kepada kalian sebagaimana dilimpahkan kepada umat sebelum kalian. Beliau mengatakan fatana fasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Wa fi riwayatin fatulhikum kama alhathum. Nanti kamu nanti tanafasuha akan berlomba-lomba bersaing dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia tadi. Sebagaimana umat sebelum kamu juga begitu, bersaing, berlomba menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia. Fatuhlikakum kama ahlakathum, maka dunia itu membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan umat sebelum kalian. Dalam lafaz yang lain, fatulhikum kama alhathum, dunia akan melalaikan kalian sebagaimana telah melalaikan umat sebelum kalian. Mulhiyah, ini yang dikecam oleh beliau. Dunia zatnya, zat uang, zat enggak dikecam. Silakan makan, minum, pakai, gunakan, konsumsi, nikmati. Monggo, yang halal. Yang dikhawatirkan nanti adalah ketika Anda lalai dengan dunia ini. Bentuk lalainya adalah tanafus. Anda berlomba-lomba bersaing dengan menghalalkan segala cara. Yang halal, yang haram, semua Anda gunakan hanya untuk mengejar dunia ini. Ini yang nanti membinasakan kalian. Binasa duniawiyah kalian, binasa agama kalian, binasa akhirat kalian. Kalau menghalalkan segala cara, yang kamu dapatkan bukannya halal saja, harta haram pun diambil. Itu membahayakan. Efeknya akhlak digadaikan, agama dijual, tidak peduli halal haram. Yang hancur agama, akidah, akhlak, ketakwaan, akhiratnya mengerikan. Ini dikecam sama beliau SAW. Fatana fasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakat. Sekaligus menerangkan sebab yang kedua kenapa dikecam dunia itu, dikarenakan tanafus. Orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia, memelalaikan, dan yang kedua tanafus. Wallahul musta'an. Yang ketiga, dunia dikatakan fitnah besar yang membahayakan. Ketika orang ini, seseorang ini terjangkiti penyakit hirsun ala dunia, ambisius dunia, hirs, menandakan dia ini betul-betul cinta mati dengan dunia. Hub dunia, cinta dunia. Dari wataknya manusia, wahibunal mala hubban jamma, mereka mencintai harta benda yang cinta yang amat sangat. Itu fitrah manusia. Kecintaan ini berujung kepada hirsun, ambisi. Dari ambisi meraih harta, meraih dunia, berujung kepada tanafus. Berlomba-lomba mengejar dunia, mendapatkan dunia, menghalalkan segala cara. Akhirnya, mulhiyah, melalaikan. Ujungnya, kebinasaan. Hancur amal soleh, hancur ketakwaan, bahkan hancur iman dan akidahnya. Disebutkan dalam sebuah hadis, bahaya laten dunia yang semacam ini. Yang pertama, merusak ukhuwah, merusak kebersamaan, merusak persahabatan, merusak pertemanan, pergaulan, interaksi. Bahkan sampai tingkat memunculkan kebencian, permusuhan, pertumpahan darah tengah-tengah kaum muslimin. Karena dunia seperti ini keadaannya. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Idza futihat alaikum Faris war Rum, ayu qaumin antum?" Kalau nanti dimenangkan atas kalian Persia dan Romawi, kalian wahai kaum muslimin menang melawan Persia dan Romawi, kamu menaklukkan dua negara besar adidaya kaya raya ini, ayu qaumin antum, kamu nanti kaum yang model apa? Jadi kaum yang model apa kamu nanti? Berkata sahabat yang mulia Abdur bin Auf, nakunu kama amara Allah. Ya, kita nanti akan menjadi seperti Allah perintahkan. Tetap dengan ibadah kita, jaga imannya, jaga akidahnya, jaga perilakunya, jaga ukhuwahnya, sebagaimana Allah perintahkan pada kita. Faqala, beliau bersabda, awa ghairu dhalik. Atau jangan-jangan yang selain itu kenyataannya. Beliau memberitakan yang bakal menimpa umat ini ketika dikasih limpahan dunia yang berlimpah ruah, memenangkan Persia dan Romawi, perbendaharaan Kisra wa Kaisar, Ahmar wa Abiyab, diraih oleh kaum muslimin. Belum mengatakan tatanafasun. Realnya, faktanya nanti, kalian wahai kaum muslimin, tatanafasun, akan tanafus, berlomba-lomba, bersaing mendapatkan dunia itu dengan menghalalkan segala cara. Tanafus. Thumma tatahasadun. Kemudian nanti akan saling hasad, saling iri dengki dengan yang lainnya. Kenapa itu banyak, saya sedikit? Kenapa yang ini besar, saya kecil? Kenapa dia dapat itu, saya tidak? Saling hasad. Thumma tatadabarun. Lalu kemudian kamu saling melengos ketika berjumpa. Saling ngasih punggung ketika berjumpa. Sudi sama dia. Saling memboikot, saling menghajar, pertanda sudah rusak ukhuwahnya, rusak persahabatannya, rusak muamalahnya. Thumma tatabaghadun. Kemudian kamu akan saling membenci satu sama lain. Muncul kebencian, permusuhan antar muslimin. ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. Kemudian kamu nanti akan berangkat menuju ke tempat-tempat tinggal sahabat muhajirin, dan kamu jadikan kepala mereka, leher mereka di leher sebagian yang lainnya. Artinya apa? Kamu menumpahkan darah orang-orang mulia, darahnya para muhajirin, kamu tumpahkan dikarenakan duniawiyah tadi. Awalnya dunia, ujungnya pertumpahan darah. Awalnya dunia, ujungnya membantai orang-orang mulia. Enggak sembarang orang yang disikat muhajirin. Terjadi apa yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW. Awalnya dunia, sah-sah saja. Jadi masalah besar, fitnah besar, efeknya mengerikan ketika dimulai dengan tatanafasun. Itu awalnya. Salah menyalahgunakan dunia, salah memanajemen dunia. Tatanafasun, tanafus. Menghalalkan segala cara untuk meraih dunia. Apapun dilakukan untuk itu. Ambisi, cinta yang sangat kepada dunia. Lalu rusak muamalah, efek-efek yang dianggap mungkin belum begitu mengerikan, tapi mengerikan dikarenakan merusak ukhuwah Islamnya, saling hasad, saling boikot, saling benci, gap-gapan, permusuhan, tapi ujungnya adalah pertumpahan darah. Rela menumpahkan darah kaum muslimin, saudara dia sendiri, hanya untuk menggapai yang namanya dunia, mungkin tahta, mungkin harta, mungkin wanita, mungkin yang lainnya yang berbau dunia. Wallahul musta'an. Yang rusak apanya ini? Semuanya. Interaksi rusak, muamalah rusak, pergaulan rusak, persahabatan rusak, akhlak rusak, ukhuwah rusak, kebersamaan semuanya rusak. Ada lagi yang lebih rusak. Menghalalkan darah kaum muslimin. Itu merusak akidahnya, manhajiahnya. Bukan lagi seperti hamba Allah yang saleh, yang bertakwa. Hamba Allah yang fasik, fajir, munharif karena ini. Hati-hati. Disebutkan dalam hadis yang lainnya lagi, datang dari banyak sahabah, efek negatif ambisi dunia tadi menghancurkan agama pelakunya. Hadis begitu masyhur, hadis dengan lafaz kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi li dinih." Yang artinya tidaklah ada dua ekor serigala yang lapar dilepaskan di tengah-tengah domba-domba tanpa pengembala, itu lebih merusaknya dibandingkan dengan ambisi seseorang meraih harta dan kemuliaan dunia yang membinasakan agamanya. Hirs, ambisius harta, ambisius tahta, menghancurkan agama seseorang. Lebih hancur berkeping-keping, lebih hancur mengerikan dibandingkan dengan domba-domba yang dihancurkan oleh serigala yang lapar, dua ekor jumlahnya. Mengerikan. Ambisi meraih harta, ambisi meraih tahta diumpamakan kayak serigala yang lapar. Serigala itu lambang kelicikan, lambang makar, lambang tipu daya, lambang menghalalkan segala cara untuk memangsa dombanya. Itu mengandung makna orang yang terjangkiti penyakit ambisi harta, licik, makir, la'ab, penuh dengan trik, intrik, tipu daya, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta tadi. Karena ambisius yang ada dalam hatinya. Kayak serigala dia. Wahakata ambisi meraih tahta, serigala dia, mengharapkan segala cara, buas, sadis, kejam, penuh dengan makar, tipu daya, tipu muslihat untuk menggapai tahta yang diinginkan. Inilah yang membuat hancurnya agama tersebut, agama pelakunya tersebut. Hancur agama dia lebih hancur dari domba-domba yang dihabisi oleh serigala lapar yang memangsanya. Yang hancur apanya? Agamanya. Agama itu umum. Hancur akidah bisa, hancur keimanan bisa, murtad dari Islam hanya untuk mengejar harta atau tahta bisa, mengerjakan kekufuran bisa, mengerjakan kesyirikan bisa. Hancur agamanya. Jatuhkan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Berbagai macam penyimpangan yang antum bayangkan, yang gak terbayang pada antum, bisa. Hancur semuanya. Hanya untuk menggapai harta dan tahta yang dia ambisikan tadi. Akhlak, jangan tanya. Gak ada moral. Gak ada akhlak. Gak dipakai yang namanya adab dan etika. Perkara muamalah, jangan dibahas. Musuh jadi kawan, kawan jadi lawan, itu biasa. Sekarang musuh, besok musuh kawan, bisa. Sekarang kawan, besok musuh, bisa. Sekarang dipelihara, besok dibinasakan, bisa. Semuanya serba bisa. Dikarenakan ambisi meraih harta dan tahta tadi, membinasakan agama seseorang. Inilah yang dikecam. Memelalaikan, menghalalkan segala cara, ambisi. Barakallahu fikum. Ikhwanul azakumullah. Kita sebagai Bani Adam itu dikasih tabiat, dikasih watak dari sononya seneng dunia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Senang dunia. Sudah senang dari sononya, ditambahi penyakit-penyakit tadi, melalaikan, menghalalkan segala cara, ambisi, dadiris, tambah kakaru-karuan. Yang lainnya lagi, dunia itu manis, sedap dinikmati. Inna dunia hulwatun khadirah, kata Rasul. Sesungguhnya dunia itu manis, hijau. Manis sedap dirasa. hijau sedap mata memandangnya, nikmat, mempesona, menyilaukan. Ditambah lagi dengan ambisi, melalaikan, mahalkan segala cara, tumplek blek jadi satu. Kalau ini semua terjadi pada seorang hamba, hadzal maftun, itulah sosok orang yang terfitnah dengan dunia, menghancurkan semua yang ada pada dirinya. Meskipun dia bergelimang harta, bukan jaminan dia berbahagia. Harta banyak, maksiat banyak. Harta banyak, kefasikan banyak. Harta banyak, dosanya banyak. Harta banyak, gak ada syukur nikmat, gak ada ibadah. Itu kebinasaan. Itu bukan kenikmatan. Wallahul musta'an. Ini poin-poin yang menyebabkan barakallahu fikum dunia sebagai fitnah besar yang menghancurkan segala-galanya. Inilah yang diwarning dari kita. Ketika membaca banyak ayat yang menerangkan dengan kondisi dunia, itu warning bagi kita. Jangan sampai dunia itu membuat kita terjerembab dalam perkara-perkara yang mengerikan dengan poin-poin tadi. Selebihnya dan selain itu aman insyaallah ta'ala. Kita diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk mengais rezeki. Harus itu. Tapi diminta untuk fa'ajmilu fi talab. Yang indah, yang bagus dalam mengais rezeki. Pastikan yang halal saja, jangan yang haram-haram. Kasbul halal amrul abtal, kata para ulama. Mencari rezeki yang halal itu pekerjaan para pahlawan, orang hebat. Hanya halal saja. Pastikan yang halal-halal, jangan yang haram-haram. Dengan cara-cara yang halal, jangan yang haram. Usaha yang halal, jangan yang haram. Upaya halal, jangan yang haram. Harta halal, dengan cara yang halal, dan usaha yang halal. Serba halal. Ini keberkahan. Yang kedua, niatnya ditata. Apa niat Anda untuk mencari harta, mencari dunia? Lalu jawabannya, niatan salihah, niatan yang baik. Anda mencari harta benda untuk menghidupi diri sendiri, mandiri, jangan sebagai pengemis, jangan meminta-minta orang lain, jangan menggantungkan hidup pada orang lain. Istighna'anin nas namanya. Anda mencari nafkah, menghasil rezeki untuk menafkahi istri, menafkahi anak-anak. Menunaikan kewajiban Anda sebagai kepala rumah tangga. Itu perkara yang sangat dianjurkan. Wajib menafkahi anak istri. Niat yang salehah. Dan antum punya komitmen dari mulai semenjak awal punya komitmen ketika Allah Jalla wa'ala memberikan kemudahan dan kelapangan rezeki dipergunakan, dialokasikan untuk masru'iyat, masru'at ukhrawiyah, proyek-proyek akhirat, infak, sedekah, wakaf, hibah, bangun masjid, madrasah, anak yatim dan segala macamnya. Sudah punya komitmen investasi akhirat. Itu niatun salihat, niat yang baik dalam mengais rezeki. Dipahami ya? Kemudian barakallahu fikum, dalam mencari harta benda, tidak melulu harta, tidak melulu laba. Ada kalanya laba, ada kalanya pahala. Yang terkait dengan bisnis. Jadi enggak semua, enggak semata-mata nyari laba. Kadang-kadang pahala, ada sosialnya. Kadang kasih kemudahan-kemudahan kepada para pembeli-pembeli yang ada, dibikin gampang gitu. Ada laba, ada pahala, ada ujratun, ada ajrun. Ittaqwallah wa la tansawul fadla bainakum. Kamu jangan melupakan fadilah di antara kalian. Usaha kamu disisipi dengan yang semacam ini, enggak semata-mata laba, ada pahala. Serbinya tawakal kepada Allah Jalla wa'ala. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Doa kepada Allah, mohon rezeki yang halal, mohon dikasih kemudahan-kemudahan dalam menghasilkan rezeki yang halal, dikasih kemudahan dalam menapaki kehidupan dunia ini. Sisanya iman, amal saleh, iman dan takwa, ibadah kepada Allah, fokus mengejar akhirat. Kalau seperti ini konsep duniawiahnya, nikmat. Rasul mengatakan dalam hadis disebutkan dalam Al-Adabul Mufrad Imam Bukhari dari Amr ibn al-As kalau meridainya, Rasul mengatakan ni'mal malu salih lirajuli salih. Ni'mal malu salih lirajuli salih. Sebaik-baik harta benda yang salih dimiliki laki-laki yang salih. Harta kamu itu salih. Enggak sembarang harta, bukan harta yang haram. Harta yang salih, yang halal, yang thayyib, yang barokah, yang kamu cari hanya dengan cara yang halal saja. Harta halal dimiliki rajulun saleh, laki-lakinya saleh, digunakan untuk iman dia, untuk ketakwaan dia, untuk ibadah dia, untuk akhiratnya dia, untuk ibadah mahdhah, ibadah hablum minan nas, dipakai untuk itu sehingga semuanya berbuah pahala, tidak lagi mubah. Abdullah bin Aun rahimahullah pernah mengatakan kanu yarawna sa'ata aunan ar-taqwa. Dahulu mereka para salaf, tabi'in, para sahabat, mereka memandang, punya pandangan as-sa'ah, kelapangan hidup, hidup yang mapan, membantu mereka untuk bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Itu bagus manajemennya. Dengan harta yang dia miliki, haji gampang, butuh fulus. Jangan berharap orang menghajikan antum. Mau umrah gampang, ada fulus. Mau infak bangun masjid, bisa. Mau infak bangun ma'ahid, madaris islamiyah, bisa. Mau membantu fakir miskin, bisa. Membantu yang kaum du'afa, bisa. Mengkafi anak yatim, bisa. Ta'awun dengan thullabul ilmi, menggratiskan biaya pendidikan mereka, bisa. Mau berkorban, bisa. Menyambut tamu dengan hidangan yang bisa. Kul bil fulus. Dan semua itu ketakwaan, amal saleh dengan al-fulus. Itu yang bertakwa, ya kawan. Bisa. Harta benda yang dia miliki bisa dipakai untuk dakwah ilallah. Melembutkan hati tokoh-tokoh masyarakat dengan hadiah-hadiah. Bisa. Menyenangkan orang tua birrul walidain dengan harta yang dia miliki. Bisa. Menyambung silaturahim kerabat famili dengan harta yang dimiliki. Bisa. Banyak sekali amal soleh semuanya menggunakan harta benda, dan itu dipakai, dimanfaatkan oleh para salaf yang solihin, yang mutakin, yang bertakwa ini untuk meningkatkan iman dan takwa mereka kepada Allah Jalla wa'ala. Harta di tangan bukan di hati, di tangan dialokasikan untuk duniawi mubah dan perkara-perkara ukhrawiyah diniyah, sehingga takwanya meningkat, imannya meningkat, solehnya meningkat dengan wasilah harta ini. Ni'mal malu soleh lirajul as-soleh. Sebaik-baik harta yang soleh dimiliki laki-laki yang soleh. Kalau demikian keadaannya, dunia bukan fitnah bagi kalian. Bukan. Dunia justru membantu kita untuk bertakwa kepada Allah. Dikatakan fitnah di poin-poin tadi. Barakallahu fikum. Bisa dipahami ini. Maka kita sebagai umat Islam bil khusus, hati-hati, waspadai fitnah dunia, harta, tahta, wanita, anak, semua diwaspadai. Jangan sampai kita terjerat dalam fitnahnya, terjebak dalam fitnahnya. Yang diwaspadai, jangan sampai melalaikan. Jangan sampai menyibukkan kita dari ibadah kepada Allah. Ibadah tetap, ngaji taklim tetap, itu merupakan kunci keberkahan rezeki, bukan penghalang rezeki. Ibadah yang semangat, semua ibadah-ibadah yang ada, jangan lalai dari ibadahnya, dari zikir kepada Allah. dulu para salaf di sebagaimana Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam bukunya Muqtas bin Hasyil Qasidin, dulu mereka para salaf itu dalam menggabungkan antara dua kepentingan ini itu luar biasa. Bangun mereka witir, witir, qobliya subuh, sesudah berjamaah dengan tenang, zikir ba'da subuh, kadang sampai syuruk, ta'lim atau yang lainnya sampai dia syuruk, sadar rakaat syuruk, mereka sarapan dengan keluarga, baru kemudian berangkat mencari kerja. Maisha. Selebihnya ibadah. Dapat semuanya, ibadah dapat, amal soleh dapat, kerja iya, dan itu kunci keberkahan rezeki. Dulu sebagian salah parakulafikum, mereka tidak begitu mengejar mimpi dunia. Kerja sekiranya bisa makan dalam sepekan. Kerjanya tiap pekan saja, ini masih bujangan soalnya. Mandiri. Kerja, dapat pekerjaan, minta diupah, upahnya cukup untuk makan minum selama sepekan. Jadi kerja cuma pekanan saja. Tidak ada klasiku. Dan dia kerja serabutan sebagai seorang ajir, kayak semi tukang-tukang membantu urusan rumah tangga orang, tukang-tukang biasa, sehingga enggak begitu besar gajinya, upahnya, tapi dia hidupnya hemat, cukup untuk sepekan. Ketika ada yang mempekerjakan dia, dia punya persyaratan. Saya kerja pagi sampai sore dengan syarat, ketika datang waktu sholat saya berhenti istirahat. Zuhur istirahat, sholat. Asar istirahat, sholat. Setelah itu selesai gajian upahan saya berhenti. Gitu. Jadi enggak menerjang kewajiban agama waktunya sholat kerja terus. Enggak. Ibadah, ibadah, sholat, sholat, kerja, kerja. Dan menunjukkan sosok muslim yang betul-betul beretika, akhlak yang mulia, amanah kerjanya itu. Etos tinggi dalam bekerja, disiplin dalam bekerja, sungguh-sungguh dalam bekerja. Dia kasihkan yang terbaik yang dia mampu untuk pekerjaan tadi. Bagus pekerjaan dia, amanah pekerjaan dia. Ini orang tadi yang mempekerjakan dia langsung jatuh cinta dengan dia. Luar biasa akhlaknya, luar biasa etikanya, adabnya, tata keramanya, disiplin, bagus, amanah kerjanya itu. Datang untuk sholat, ya wahai hamba Allah, janjinya antum, fadhol, silakan kamu sholat. Sholat, ibadah, khusyuk, tenang, masya Allah, kerja lagi. Ini asar, wahai hamba Allah, waktunya silakan kamu sholat. Sholat asar, masya Allah, kerja sampai jam yang disepakati selesai. Ambil, assalamualaikum, dia pergi. Barakallahu fiik. Ini kisah disebutkan oleh Al-Ajuri rahimahullah dalam bukunya Al-Ghuraba minal Mu'minin. Mau saya teruskan cerita ini? Siapa gerakan pemuda ini? Ada yang tahu? Suatu kali orang tadi yang mempekerjakan dia kepingin jasa dia lagi untuk menggarap rumahnya. Dia cari ini pemuda di pasar biasanya, mojok mencari orang yang perlu tenaga dia. Dicari sama orang, cari sampai tempat yang nongkrong nggak pernah ada. Mana ini? Ditanya kepada si mana pemuda ini? Kamu jadi pemuda itu? Iya. Ini pemuda kerjanya cuma sepekan sekali. Dia kalau kerja gajinya cuma sekian. Iya betul. Itu dia makan sehari sekian dikalikan 7 hari sepekan. Kerja lagi setelah itu. Di mana dia sekarang? Tidak ada. Coba kamu ke desa ini cari rumah ini. Kejar dia kepengin tahu sampai sana dikejar, diketok pintunya. Yang muncul mbah-mbah tua. Nyari apa? Apakah ada fulan di sini? Kok tahu tempatnya? Dia masuk kepada pemuda itu, disampaikan ciri-ciri orang yang mencari dia. Disuruh masuk. Ternyata pemuda itu lagi sakit. Terbaring, lemah, kurus. Barakallahu fikum. Dia lagi sakit. Al-Kisah kemudian pemuda ini karena percaya sama orang itu baik, berpesan. Dia merasakan nyawanya enggak bakal lama. Dia keluarkan sebuah cincin berlian yang begitu indah. Dikasihkan kepada orang tersebut. Saya pesan kepada Anda, kalau saya mati kubur saya, nanti kasihkan cincin ini kepada sang khalifah. Dalam meninggal dunia, dikubur segala macam, ini orang punya amanah sekali lagi, ditunggu sampai khalifah datang ke daerahnya dia. Khalifah siapa ini kira-kira? Khalifah? Harun al-Rashid, Masya Allah. Suatu kali Khalifah Harun melintas ke tempatnya. Kalau misalkan masyarakatnya kan iring-iringan nyambut Khalifah begitu. Dia tunggu sampai ketika melihat di depan dia langsung mengatakan, ya Khalifah, ada amanah untuk Anda. Tunjukkan cincin tadi itu. Kaget sama Khalifah. Bawa dia. Dibawa tuh orang. Bingung dia, kenapa kok dibawa rombongan Khalifah? Dibawa sampai ke istana raja, istana Khalifah. Di sana ditempatkan di sebuah tempat yang mewah, yang zen, kayak tamu kehormatan itu, Masya Allah. Dikasih berbagai macam makanan, minuman yang enak, zen, Masya Allah. Kaget dia, bingung dia. Ada apa dengan saya ini? Kenapa kok dimuliakan seperti ini? Tidak lama dipanggil mat-mata oleh Harun. Dari mana cincin ini? Dia ceritakan dari pemuda yang bla bla bla bla bla bla bla bla panjang sampai cerita matinya itu. Nangis sang khalifah, nangis dengan tersusu, nangis dia. Bingung orang ini, kenapa kok dia nangis? Dia mengatakan, kamu tahu siapa pemuda itu? Itu adalah putraku, putra khalifah. Kamu tahu cincin ini? Cincin ini saya berikan kepada ibunya. Dulu Harun punya banyak istri. Sebagai khalifah, jadi gubernur di daerah mana, zuwat sana, gitu. Bina lagi, zuat lagi, gitu. Zuat lagi, itu istri, 4. Dayang-dayangnya, ribuan dayang. Budak-budaknya, ribuan budak. Ibunya Harun, setiap Jumat. Oh iya, Masya Allah ya. Setiap Jumat, ngasih hadiah kepada Harun, gadis ting-ting, budak belian. Untuk Harun. Sehingga di istrinya ada ribuan dayang-dayang ada. Adzan dulu. Sudah isya. Teruskan lagi dayang-dayangnya. Monggo. Mengapa? Tayyib barakallahu fikum. Adapun cincin itu ada cincin yang diberikan oleh Khalifah Harun kepada istrinya, ibunya pemuda tadi. Ketika ibunya meninggal dunia, sang pemuda diajak oleh ayahnya ke istana. Dia menolak. Tidak mau dengan kehidupan gemerlapnya istana. Dia menyendiri. Dan tidak tahu kemana rimbanya. Khalifah Harun bisa menemukannya sampai orang tadi membawa cincin tersebut. Syahidnya adalah barakallahu fikum. Dulu para salaf, dunia itu sampingan. Ibadah itu inti perjuangan mereka. Sehingga di sela-sela kesibukan ibadah ada waktu-waktu untuk mencari ma'isyah. Dan ingatlah, Anda mencari ma'isyah berapapun durasinya, sama hasilnya. Semua telah Allah tak catat, Allah bagi-bagi. Tidak bakal lebih, tidak bakal kurang dari takdir Anda. Anda berusaha panjang, lama, capek, itu rezekinya itu. Anda berusaha sekian waktu, itu rezekinya itu. Bukan terkait dengan masa durasi Anda mencari ma'isyah. Tapi sudah ditetapkan dalam takdir. Sehingga fokuskan untuk ibadah itu kewajiban kita seperti hamba Allah Jalla wa'ala. Cari waktu-waktu yang luang di luar ubudiyah kita kepada Jalla wa'ala. Sudah ikhtiar maksimal, tawakal kepada Allah, doa yang banyak, bismillah. Dikasih yang banyak, syukur alhamdulillah. Sedikit, sabar dan qanaah. Barakallahu fikum. Yang terpenting adalah seperti hamba Allah yang mukmin. Hamba Allah yang bertakwa, yang saleh dan selamat dari fitnah dunia. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya utarakan. Walhamdulillahirabbil alamin. Kalau mau dirinci masih banyak, kalau mau dipikir masing-masingnya, fitnah wanita, apa fitnah anak, kepanjangan. Ini Pak sekarang fitnah dunia secara umum, dan yang lebih diutamakan fitnah yang terkait dengan masalah harta benda dan tahta. Walhamdulillahirrabbilalamin, barakallahu fikum. Ada yang mau sampaikan? Jadi kesempatan barangkali yang mau diutarakan. Monggo. Yo, ya Allah, ini tak polkan sampai waktunya, mau nanya enggak ada waktu. Ayo. Saya kurang tahu. Adunya Dania, wallahu a'lam. Apakah lafaz hasad atau bukan? Yang jelas itu di antara pecahan kata lafaz dunia. Adunya tu sama dunia li'anha Dania, rendah, hina. Dunia bawah. Kuswa tinggi gitu. Dunia dania bersama dunia li anha dania. Itu pecahan kata secara bahasa. Kalau itu dikatakan hadis wallahu alam, saya kurang tahu. Artinya rendah. Rendah. Nah, rendah. Dikatakan dunia dikatakan dia rendah, bukan perkara yang tinggi, remeh, sepele, ada artinya dalam pandangan Allah Jalla wa Ala dan dalam pandangan syariat. Arqari. Dunia mal'unah, itu hadis. Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullahi mawala au muta'alliman au 'alima. Au 'alima muta'allim. Itu hadis. Dunia dilaknat. Dilaknat isinya, semua dilaknat kecuali zikir kepada Allah yang berkaitan dengan amal soleh atau orang yang alim atau orang yang muta'allim yang belajar ilmu. Selamat dari laknatnya dunia. Selain tiga ini, mal'unah. Itu ancaman keras, terkutuk bahasanya. Supaya jangan terkutuk, zikir kepada Allah, amal soleh. Dunia dipakai untuk sarpras amal soleh. Kita sebagai orang yang alim, menyebarkan ilmu lillahi ta'ala, atau belajar ilmu lillahi ta'ala. Aman dari laknatnya dunia, barakallahu. Itu hadis, sahih riwayat. Ya apa? Pak Diem. Hah? Saat apa hukumnya menapaki karir dunia? Ini bahasanya karir dunia. Jawabannya boleh-boleh saja. Selagi itu perkara yang mubah, Anda tidak menerjang keharaman agama. Belum mengatakan abshiru wa amilu ma yasurukum. Silakan bergembira, silakan memiliki amal, cita-cita, planning yang menggembirakan kalian. Tapi ingat, jangan sampai poin-poin tadi jangan sampai melalaikan dan segala macamnya. Tidak ada masalah. Boleh-boleh saja. Apakah boleh Ustaz planning nabung-nabung, bikin rumah, nabung-nabung, punya kendaraan, nabung-nabung, punya ini? Boleh. Selagi Anda, itu kemampuan Anda. Tapi jangan sampai ambisi rumah, Anda sampai utang-utang, segala macamnya, hanya ingin punya rumah. Mahalkan segala cara, punya rumah lah. Anda mampu, silakan. Rumahnya kayak gini-gini, monggo, silakan. Absyiru wa amilu ma yasurukum. Intinya ya, dengan apa yang kita alami sekarang ini, jadi orang kaya ya syukur, jadi orang miskin ya sabar. Ngerti nggih? Yang kaya jangan bermiskin-miskin ria, dibuang semua hartanya. Yang miskin jangan sok kaya. Apa adanya aja lah yang tulus. Sugi alhamdulillah kaya, bersahaja, sederhana dan syukur nikmat. Gunakan harta untuk kepentingan akhirat. Miskin ya miskin aja, tahu diri ada miskin. Enggak usah neko-neko jadi seorang kaya. Miskin-miskin yang sabar, yang tabah, yang qanaah, hidupnya prihatin, yang penting ibadahnya jalan. Gitu. Menikmati kehidupan. Pun ya bagi tadi saya taklim cepat jamnya, sekarang mandek jamnya ya. Nah itu berhenti 85207 berhenti saya. 08 nya mana detiknya itu 18.52 lah ya 52 kan 07 itu. Terus 7 nya berhenti detiknya itu enggak mandek, jangan-jangan batiknya habis. Ada yang lain, Fadhal? Cukup? Loh, kalau cukup jangan bilang lanjut. Ya, cukup aja. Yakfi? Enggak ada yang tanya? Alhamdulillah. Berarti paham insyaallah ya. Pahami, ilmui, amalkan, praktekan. Insyaallah hidupnya akan menjadi hidup yang bahagia. Bahagia bukan bahagia harta. Di sini bahagia itu dengan nafsi. Dalam hati yang paling dalam, damai, tentrem, adem, ayem, sakinah, tenang, tentrem, qanaah, itu bahagia dunia di hati. Di kantong Anda ada selembar 100.000, Anda happy, bahagia, itu sudah bahagia ya. Apalagi di kantongnya antum, tidak tahu berapa kepok ini yang merah-merah ini. Tambah happy lagi ketika syukur, syukur nikmat. Hair insyaAllah. Cukup insyaAllah ya. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.